Mitra Bisnis, DPR dan pemerintah saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang salah satunya wacana menghapus keterangan agama dari KTP. Lantaran dari temuan Komisi 2 DPR, warga pemeluk agama minoritas di wilayah tertentu di Indonesia sering dipersulit ketika sedang mengakses pelayanan publik. Paspor pun tidak memiliki kolom agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Pak Din, apa komentar Anda soal ini? Sebetulnya kalau secara umum tentu tidak diperlukan ya, agamanya agama apa kan mungkin juga tidak beragama. Jadi saya kira hal tersebut sudah diperlukan hanya untuk keperluan tertentu saja ya. Saya kira kalau dihapus pun tidak ada dampak sih sebetulnya. Mau agama apapun kan bagaimanapun juga kita negara yang sangat majemuk dan agama juga banyak, juga kita menganut toleransi dan menganut juga kita ini Pancasilais, kan harus mulailah kita dengan hal-hal kecil, dengan membuang hal-hal yang sara ini bisa saja nanti juga menyangkut setelah agama sukuan ya, harus dibuang sukunya suku apa gitu kan itu juga sudah nggak ada. Misalnya mau Batak, mau Jawa, itu kan nggak ditulis lagi, dulu ditulis, sekarang sudah nggak. Agama pun pada kenyataannya memang identiti itu adalah mungkin kita akan lebih pengelolaan, sebetulnya kan pengelolaan kependudukan. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Pelayanan kemasyarakatan yang lebih baik ya tentu kita tidak melihat dia agamanya apa, sukunya suku apa. Karena pada dasar hakikatnya adalah bagaimana kita mengangkat derajat kemanusiaannya. Dan tentu ini adalah harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Dan yang diperlukan tentu hanya nama dan kalau bisa nomor NIK-nya, nomor induk kependudukan yang berlaku se-Indonesia yang mungkin di kemudian hari bukan mustahil kalau Indonesia menuju negara sejahtera, nomor NIK itu menjadi satu acuan bagi seluruhnya nomor kita yang sama. Di NPWP kita sama, di nomor sosialnya juga sama, security-nya juga sama. Jadi untuk mengajukan pengobatan, untuk mengajukan apapun nomornya sama. Jadi penawaran ini pada hakikatnya nanti akan mempermudah pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya ya, pada saatnya nanti di mana Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Supaya kita tidak melihat lagi ya ini dari mana gitu kan, di dalam kita bermasyarakat. Karena di dalam bermasyarakat itu kita tidak memandang siapapun kan, apalagi di dunia yang lebih besar lagi kalau kita melihat di universe atau apa, the world kan, itu lebih besar lagi kalau kita pandangannya. Demikian Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Saya Wendy Lim.